gini ku antara nih, mereka pinter nak duhur ya, 12:05. Terus pokoknya meh duhur nih buat nangsal. Ini jenis waktu nopo zawal. Terus nomor tiga, ba'du asar nganti nopo surupe nopo srengenge. Larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat nopo jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhewe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep sholat tahiyat nopo masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul layli masna masna, berarti 2, 2, 2, 2, 2, 8 terus 1 witir. Ini kira-kira tenang. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter, oh, songo, lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono terawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ora cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile opo? Dalile ora cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat duhur tasyahud awal sunat wajib. Sunnah. Nak sunat tuh khas ya opo? Ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal, hukum ono cocok ra cocok. Mboten niki kula terangno. Nah, traweh itu yang kontroversi niki teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sak niki kan mboten nate ngimam, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kene niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kenek. Ngeten, iki dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi salat teraneh di dunia. Karena kowe muni witir tapi jumlahe 2. Nah, itu salat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi loro sik. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan ndak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus si niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan, nyatanya 2 rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri ini, engkok nasibku ngenteni yang satu itu. Gak bisa sholat, gak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal engko terus tambah sak rokaat kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa sholu sunatan minal witri nggih. Tembrikin ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sik paket witir tapi gendep sik. Tapi ini sementara Gusti tapi kita sih bingung. Bingung. Itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang yo mugo-mugo sepuro pangeran iso usah ngene. Jadi nak sholat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rakaat selesai setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu ra usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir, paham nggih. Lho ini penting sekali karena nyatanya ndak witir kan? Nyatanya tidak napa? Witir. Lah nanti yang satu terakhir di witir. Ya tapi adate ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri lah kok suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ana. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah-kaifiah salat. Di sampean mang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaat ini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulanya kalau nak witir ya ratau tak niati witir mulanya kalau ra cocok sampai pengumuman itu rapati cocok tapi kan kalau makmum ramalek dihisap kan cara salah ya yes. Usolli sunatan anut imam tengah di kulampun supaya nah, kami salah, malah salah, nak bener, malah apa? Bener, tepat-tepaan nonton mau nonton. Jadi kulon itu wong alim fakih tapi paling tersiksa. Aku kalah be adat, kalah be apa? Adat. Tentang adat tu rapi. Jadi Nabi kau nunggu mui wong, yes, malah nunggu mui wong. Nak mui wong pintu, ya malah apa? Pintu. Nah itu ngerti kan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, keliru-keliru lah, wong sholat itu bisa apa, tidak usah detail-detail apa niat. Lalu dari Imam Syafi'i, kita melebu masjid, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid, nak ada waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apa, pilih-pilih tetap apa. Oh, jadi tidak usah ribet-ribet niat, memang barang apa. Paham ya? Gitu? Tapi kan sederhana kan, sebetulnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang ngedetail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas enggak disunatkan jamaah. Witir juga enggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah kepengen dalemnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir, duha gak, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama nah ini kalau tidak cocok orang yang ngerakepin tahajud kok dijak apa? Tahajud kalau tidak nanti dipamit, ikus tahajud bersama

Nah, kula sering niru. Mboten nate salat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadzili. Dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama-ulama dia itu kalau katokan itu dengkule ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang lho, makanya coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh. Jadi rodok katokan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadzili liwat itu dia ingkar. Dia ulama kok katokan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadzili yang jadi toreko semua Asyadziliyah itu. Itu juga pernah wali anyaran, janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali-wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit dan bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu jek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torekoh, kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergodik ini. Karena dik ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah, tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dik ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilawah. Diproses didakwain apa? Ilawah. Sebab barokah ini dik ini jadi wali. Terus dik ini sholat sunat qabliyah ba'diyah, dik ini berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qabliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah salat qabliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku. Kula baleni malih. Dijak salat fardhu ae abot. Nak nganti aku qabliyah dhuhur patang rakaat, ba'diyah dhuhur patang rakaat. Utawa rong rakaat, rong rakaat. Tapi paling afdol kan papat, papat. Khusus dhuhur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nak Islam iku mau salat fardhu faqat, ora luweh, ora kurang. Iku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Marakib Syabdul Qadir apa Jilani ya mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat. Qabliyah anti salat.